Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa ngumpul lagi bersama-sama di majelis ini dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga yang sehat awet sehatnya selama-lamanya. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada penyakit yang mendatanginya selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini kita masih ada di awal-awal bulan Muharram. Masih di tahun baru Islam, di bulan yang sangat mulia. Insyaallah kita akan melanjutkan belajar tafsir surat Al-Fatihah dan kita masih belajar basmalah dan kita baru belajar huruf ba. Ya, mugi-mugi bisa ngamalkan huruf ba. Ya, mugi-mugi bisa ngamalkan huruf ba. Ba itu dikatakan inti daripada Al-Quran. Ba itu inti daripada Al-Quran. Mungkin orang pada heran, Al-Quran yang 114 surat itu kok intinya cuma satu huruf. Ya, intinya kok cuma satu huruf. Ya seperti manusia, manusia gedenya seperti ini kok intinya cuma jantung. Ya intinya cuma jantung. Intinya otak. Jadi kalau otaknya itu rusak, ya tubuhnya rusak. Dan otak ini yang memerintah semuanya. Semuanya juga kembali kepada perintah otak. Otak juga perlu jantung. Kalau enggak dikasih darah sama jantung, ya otaknya mati. Otaknya enggak bisa apa-apa. Lah Al-Quran 114 surat, setiap huruf yang ada di Al-Quran itu semua bermuara atau kembali pada huruf ba. Jadi yang jadi sumbernya itu huruf ba. Kenapa? Karena huruf ba itu menurut para ulama adalah kependekan dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kependekan dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala bi makana kan wa bi yakunu mayakun. Bikan makan wabi yakunu mayakun. Ba itu dari arti denganku, berkat aku, karena aku. Lah akunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berkat aku, karena aku, dengan aku, semua yang telah terjadi bisa terjadi dan semua yang akan terjadi bisa terjadi. Artinya tidak ada satupun yang bisa terjadi ya, kecuali itu karena izinnya Allah, karena kekuasaannya Allah, karena restunya Allah ya, karena ada kehendak Allah di situ. Kalau tidak, tidak mungkin bisa. Nah, ini merupakan inti daripada seluruh wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang itu sudah bisa, orang itu sudah bisa dirinya merasakan apapun yang terjadi itu harus dengan izin Allah. Diemnya, ngomongnya, duduknya, jalannya, tidurnya, bangunnya, mikirnya, usahanya, apapun itu. Tiap tarikan nafas, tiap hembusan nafas, tiap detik tidak mungkin bisa kecuali dengan izin Allah bisa dirasakan betul. Pasti dia akan bisa memahami makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Pasti dia akan bisa memahami makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena orang itu tiap detik berarti sudah nyambung kepada Allah. Tidak pernah putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini, jangankan kok tiap detik. Baru bangun tidur aja udah enggak nyambung. Bangun tidur aja udah enggak nyambung sama Allah. Coba diingat-ingat bangun tidur, langsung nyambung ke Allah atau bagaimana kita? Mau tidur, ngapunten, jujur mawon. Mau tidur itu yakinnya bisa bangun atau yakinnya enggak bisa bangun? Yakin enggak bisa bangun ya salah. Yakin bisa bangun ya salah. Kan begitu tuh. Yang betul yakinnya bagaimana? Yakinnya ya, ya Gusti pasrah jenengan gitu kan. Kalau jenengan bangunkan saya bisa bangun. Kalau jenengan tidak bangunkan saya tidak bisa bangun. Makanya disuruh baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, bismika ya bak tadi itu. Dengan namamu ya Allah aku ini hidup, dan dengan namamu aku mati. Jadi nanti kalau saya tidak kamu hidupkan, ya mati. Lah kalau tidak kamu matikan, ya hidup. Dan jenengan bisa tidur begitu. Selama ini tidurnya udah begitu atau? Ya sesok tangi jam 5. Ayo jujur. Oh besok bangun jam 5, 5:30 bangun. Oh jam 3 saya bangun. Oh jam 4 saya bangun. Tidur itu udah putus kepada Allah. Putus dengan Allah. Hubungannya sama Allah udah mandek. Lah yang begini sebetulnya hambanya Allah atau hambanya yang lain? Kalau hambanya Allah tuh tidur ya deg-degan dulu. Sesok iso tangi ya poro aku. Ojo-ojo ki iki melekku sing keri. Entek-entekan melekku saiki. Merem terus ra melek neh. Jangan-jangan ini saya melek yang terakhir. Habis ini saya enggak bisa melihat lagi, terpejam selama-lamanya. Tapi ya moga-moga ya semelek. Ya mudah-mudahan saya bisa melihat lagi. Aduh Gusti ya Allah tolong ya Allah. Nah, nanti di situ. Jadi dia setiap detik dia itu enggak putus sama Allah. Yakin gitu. Dan dia tenang kalau udah tidur. Kenapa? Pasrah sama Allah. Karena udah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mikir lagi begini. Udah tidurnya di kamar, kamarnya itu gentengnya yo kandel. Terus raiso turu bingung. Anggo yen terus gendangnya ambruk piye? Karena hatinya enggak dengan Allah. Kalau orang hatinya dengan Allah ya udah pasrah. Gusti, saya mau tidur, tolong saya dibangunkan. Mugi-mugi jenengan bangunkan saya. Saya kalau tidur mati, tolong saya dilindungi. Tolong tolong tolong tolong tolong tolong tolong. Artinya tiap detik dia tidak pernah merasa yakin dengan selain Allah. Yakinnya cuman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia punya ilmu begini, kira-kira sakti atau enggak sakti? Sakti pol ya. Nah kalau kita kan enggak. Belum. Jangan enggak lah, belum. Insya Allah suatu saat bisa ya. Ya, dikit-dikit nambah. Nanti kalau semakin nambah, semakin enak. Saya kasih contoh yang paling gampang. Jenengan kalau di satu kondisi misalnya, ya insya Allah gak ngalami, dikubur hidup-hidup, mikirnya apa? Dalam kondisi dikubur hidup-hidup, mikirnya apa? Mati. Ada orang dikubur hidup-hidup, insya Allah gak ngalami, mikirnya apa? Mati atau hidup? Mikirnya mati. Kenapa kok mikir mati? Soalnya gak bisa napas. Gak bisa napas. Saya akan mati. Berarti jenengan hidupnya itu dengan Allah atau dengan napas? Ngapunten ya. Hidupnya dengan Allah atau dengan napas? Yang mengizinkan jenengan hidup siapa? Lah yang mengizinkan jenengan mati siapa? Lah kalau jenengan dikubur hidup-hidup, terus bagaimana? Bingung apa? Ya. Karena selama ini kita udah kemasukan cara memahami yang kuali. Jadi makhluk dulu baru penciptanya. Kan salah. Mestinya penciptanya dulu baru makhluknya. Uripku ya Allah yang izinkan. Matiku ya Allah yang izinkan. Makanya banyak orang bunuh diri gak mati-mati. Ada toh? Belum lama ada yang mencoba bunuh diri di kamar mandi. Alhamdulillah ya gak mati gitu. Ada kan? Iya. Saya enggak nyebut siapa-siapa lo ya. Oh, banyak gitu kan. Ada yang seperti itu. Ada yang dia itu pengennya enggak mati, sehat, tapi yo nyatane ngerti-ngerti mati. Soalnya mati itu bukan karena penyakit, hidup itu bukan karena sehat. Lah mumet ton jenengan. Mati bukan karena penyakit, hidup bukan karena sehat. Allah pengen ngasih tahu, matimu ki yo gara-gara tak mateke, uripmu ki yo gara-gara tak uripke. Dadi yo aja ngeyel, aja gemedhek, aja sombong. Kabeh iki bikan makan biyakun umayakun. Semuanya itu bisa terjadi yo mergo aku, kabeh ku yo bakal dadi yo gara-gara aku. Dadi awakmu kabeh ki ora kanggo, kabeh ora ana sing ana mung aku. Bisa paham? Ini kok diem semua, kenapa? Bu, Bapak, hadirin semua, pemirsa, jenengan mumet. Bingung. Sabar dulu. Ini namanya ilmu tauhid, namanya ilmu tauhid. Orang kalau udah kuat di sininya, makanya kita sebelum buka Al-Qur'an 114 surat, ba ini harus ngerti dulu. Kalau sudah ngerti pas buatnya huruf ba, nanti belajar yang lain itu gampang. Belajar yang lain gampang, tapi ba-nya harus paham betul. Baknya harus dipegang betul, karena bak ini adalah cara kita jalan, cara kita duduk, cara kita berdiri, cara kita makan, cara kita minum, cara kita hidup, ya bak itulah. Saya punya teman, masih ingat kan saya bilang, Ustadz Kuburan alias Uskup. Masih ingat Uskup? Ustadz Kuburan, namanya Ustadz Muzammil. Kemarin waktu 9 Agustus di alun-alun itu hadir khusus dari Bengkulu, terbang ke Solo untuk hadir acara 9 Agustus. Saya suruh duduk di depan gitu ya. Umurnya di bawah saya, Ustaz Muzammil itu. Muda. Itu beliau praktek dakwahnya terus terang saya enggak tekan gitu ya. Belum nyampe dan tidak berani nyoba. Jenengan jangan coba-coba. Wong saya aja enggak berani kok. Ya. Bagaimana? Beliau itu kalau dakwah dikafani, disolatkan, diangkat, ditaruh di keranda, diangkat, diusung, dimasukkan liang lahat, diuruk, didak-idak, ditahlilkan, diyasinkan, terus beliau ceramah dari kuburan. Jenengan saged? Berani coba? Tanpa oksigen, tanpa apapun. Loh, saya penasaran loh jeneng cah nom ya. Nanya, sekti bener nih Ustaz yang satu ini. Tat, ya Bib, itu kalau manggil saya guru, guru lah. Murid saya aja kayak begitu, gurunya seperti apa? Jadi kalau manggil saya itu guru, ya, tenang, guru lah. Saya rada gaya, murid gitu kan ya. Muridnya seperti itu. Saya nanya, awakmu kita apa pirang tahun? Gitu. Bertapa berapa tahun? Gitu. Wah, Bib ini aneh-aneh nih. Ya mosok saya pakai tapa topa, Bib, ya enggak topo-toponan. Lah terus ilmunya bagaimana? Gampang enggak, Bib? Gampang bagaimana? Ya udah saya kalau dipendam tuh saya cuma ngomong kok, Gusti, saya ini bisa urip ya mergo awakmu, aku ki mati ya mergo awakmu, dadi yen mbok patekke aku ya mati, mbok uripke ya aku urip ora gara-gara ambekan, aku urip ora gara-gara jantung, jantungku mandek yang mbok uripke ya urip, jantungku ki urip yang mbok matekke ya mati. Bisa punya keyakinan seperti itu. Ini yang namanya tauhid. Ya ini ahlu sunnah wal jamaah. Kadang orang itu bilang, jangan musyrik, jangan musyrik. Padahal ini ki ora mudeng. Ya, orang kalau bergantung dengan oksigen, itu berarti kan dia bergantung dengan selain Allah. Dia yakin dengan oksigen, dia yakin dengan selain Allah. Seorang muwahid yang sejati, muslim yang sejati, bergantungnya bukan dengan jantungnya, bergantungnya bukan dengan oksigennya, bergantungnya dengan mencipta oksigen, pencipta jantung, pencipta segala-galanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang terjadi, dia gak pernah risau, gak pernah gelisah, karena dia nyender, nyanding, dumateng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yo, pena. Gusti, jujur mawon. Misalnya jenengan gak punya duit belas, besok ditagih. Itu kira-kira pusing atau gak pusing? Pusing. besok tagihannya banyak, tapi enggak punya duit, pusing atau enggak pusing? Pusing. Nah, itu berarti huruf ba-nya belum lulus. Huruf ba-nya belum lulus. Kenapa? Oh, karena pusing mikirkan besok, padahal besok itu bisa terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Besok itu terjadi apapun itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang udah paham huruf ba, ya tinggal ngomong kepada Allah taala, "Gusti, besok utang saya banyak, saya harus bayar, tolong Gusti lunaskan. Kalau tidak tolong diselesaikan, terserah jenengan caranya bagaimana. Tolong beri saya yang terbaik dan baik-baik. Allahumma amin." Selesai. Turu yo penak, tangi yo penak, yen ora tangi yo tetap enak. Betul. Karena artinya udah apa? Itulah yang disebut dalam pepatah Jawa, cuman satu kata. Orang Jawa itu punya satu kata, menafsirkan huruf ba dengan satu kata. Hebatnya orang Jawa itu di situ. Kalau orang lain saya enggak ngerti. Wong Jawa iki pol. Cuman satu kata. Semeleh. Selesai. Paham? Jadi semeleh itu ya huruf ba kuwi wis dah. Semeleh. Ya semeleh itu huruf ba. Salah satu tafsir huruf ba itu ya semeleh. Lah kita ini hidup kon semeleh kok uangele pol. Betul atau betul? Yang udah punya duit aja bingung, apalagi yang enggak punya duit. Yang sehat aja bingung, apalagi yang sakit. Ya kan? Yang waktunya itu banyak, luangnya aja bingung, apalagi yang enggak punya waktu. Aneh kan? Aneh. Kenapa? Karena hidup kita tidak bergantung pada yang punya, tapi hidup kita ini bergantung pada ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kan salah. Padahal Allah mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah cuman ada Allah yang satu. Ba bi kan makan, bi yakun mayakun. Ba cuman Allah. Dengan aku enggak ada yang lain. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempatnya bergantung, gondelan, bersandar, minta tolong ya cuman Allah. Nah kalau udah tempatnya satu kan jane kan gampang penak toh. Minta kok mau minta tolong oh cuman satu pintu aja kok situ selesai. Mau ini oh mintanya di situ selesai kan. Saya mau ngurus ini oh tempatnya di situ. Tapi pelayanan 24 jam tanpa ngantri kan luar biasa. Butuh apapun di situ, pelayanan 24 jam tanpa ngantri, langsung connect, langsung dilayani, langsung diselesaikan. Kan penak. Lah, itu pintunya siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Lah masalahnya kita kok enggak mau didik hati kita yakin cuman Allah, enggak ada yang lain. Kalau udah bisa, mesti ya uripe penak. Lah biar bisa begitu caranya bagaimana? Bak lagi. Enggak lari ke huruf yang lain. Biar bisa begitu caranya bagaimana? Bak lagi. Latihannya dengan huruf ba. Huruf ba bagaimana? Huruf ba itu huruf jar, huruf jar. Huruf jar itu fungsinya mengkasrahkan kata benda yang ada setelah huruf ba. Seperti yang saya sampaikan dulu. Kalau ada al baitu kena ba jadinya bil baiti. Kalau ada ismun kena ba jadinya bismi, kan begitu, karena kena huruf ba. Sesuatu yang kena huruf ba normalnya umumnya maka dia harus dikasrohkan. Artinya kalau kita pengen mengetahui rasa huruf ba, bisa merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita setiap saat, maka kita harus mengkasrohkan diri kita. Caranya itu, kalau dirinya belum dikasrohkan, maka tidak mungkin bisa. Dikasrohkan itu apa? Dihancur leburkan. Awak mungkin remuk-remuk no, tapi jangan diceduk-cedukkan. Hancurkan dirimu, artinya hancurkan dirimu itu hati ini dijadikan hancur berkeping-keping kepada Allah Subhanahu wa taala. Hancur berkeping-keping kepada Allah Subhanahu wa taala. Hancur berkeping-keping untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, ana 'inda munkasirati qulubuhum min ajli, atau kama qala Allah taala, aku ada bersama di samping pada orang-orang yang hatinya hancur demi aku. hatinya hancur demi aku. Contoh, Pak nanya Pak, jenengan habis sholat nangis pernah enggak? Nangis apa goro-goro utang orang enggak? Maksudnya begini, habis sholat nangis, tapi gara-gara begini, ya Allah, aku ki sholat kok ora iso su, sholat kok yo ngono lali terus, sholat kok yo ora tau husu, kira-kira sholatku ditampi apa ora, Gusti ya Allah, menangisi sholatnya itu loh, udah pernah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, rampung. Yes, rampung. Yes, rampung. Tugas selesai, turu penak iki ya. Habis sholat nangis, nangisi sholat. Jujur sajalah model-model seperti kita ini belum tekan. Belum tekan begitu kan. Lah orang-orang soleh itu mereka tiap saat latihan hatinya diremukkan untuk Allah. Gusti, ya Allah, kok saya masih begini? Ya Allah, saya kok masih begini? Ya Allah, kok saya masih begini? Ya Allah, kok saya masih begini? Terus dia nangis, pegangan kepada Allah, gondelan kepada Allah, gersulok kepada Allah, tapi bukan gersulokkan Allah. Ngeluh kepada Allah, tapi bukan mengeluhkan Allah. Mengeluhkan dirinya sendiri atas keburukan-keburukannya. Dirinya dikasrohkan dulu. Nah, makanya sungguh beruntung orang-orang yang dibantu Allah untuk mengkasrohkan dirinya. Kalau sadar. Ya kita jangan minta, minta gak boleh. Kalau pas kena begitu, disyukuri. Bagaimana orang yang dikasih musibah banyak? Itu orang yang dikasrohkan Allah. Makanya Allah mengatakan lewat lisan Rasulullah SAW, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberinya ujian demi ujian, musibah demi musibah. Itu kekasihnya Allah itu, orang yang dicintai Allah. Kenapa? Diremuk ke hati ini. Boleh saya kasih contoh? Boleh. Masih ingat ceritanya seorang ibu yang punya anak? Ya, punya anak, punya suami. Suatu hari anaknya meninggal karena yang satu nyembelih adiknya enggak sengaja. Terus si kakak lari diterkam apa hari harimau, si bapak ngejar enggak ketulung, akhirnya bapaknya pulang dalam keadaan linglung, bingung, naik atas rumah kepleset, lundung jatuh dari atap meninggal dunia. Saya mau nanya nih, istri yang begini ini kira-kira penderitaannya lengkap atau belum lengkap? Seketika, lengkap atau belum lengkap? Lengkap toh? Sangat lengkap ya? Lengkap sekali. Ini wanita begini, wanita yang dicintai Allah Ta'ala. Kenapa? Hatinya dibuat remuk, gak ingat yang lain, langsung ingat pada Allah. Ya Allah, tolong saya, ya Allah. Saya mendapatkan ujian seperti ini, tolong kuatkan saya. Ya Allah, itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Memang enggak enak, tapi Allah membantu dia untuk cepat ingat, untuk cepat nyampe, untuk cepat gumatung, untuk cepat bergelantungan, untuk cepat gondelan, untuk cepat meraih Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beruntung jane, tapi yo njaluk. Karena minta musibah kan enggak boleh. Jangan minta musibah. Tapi kalau dikasih, itu sebetulnya Allah sedang mengulurkan pertolongannya kepada hamba itu untuk bisa mendekat kepada Allah dengan secepat-cepatnya. Dengan secepat-cepatnya. Nah, selama ini kita sudah bisa merasakan itu sebagai pertolongan Allah, atau justru kita merasakan, urip kok rekoso. Yang mana? Kalau dikasih ujian demi ujian itu merasa uripnya rekoso atau beruntung? Jujur mawon. Ini mau jawabnya aja rekoso ini. Merasa hidupnya beruntung atau rekoso? Untuk memirsa rekoso itu susah gitu. Ini orang Jawa, kita ini di Solo. Ini yang di luar kota, kadang orang Jawa Barat atau luar pulau bingung, rekoso ki apa gitu, bingung ya. Rekoso itu susah gitu. Hidupnya, kalau merasa hidupnya susah itu kira-kira beruntung atau ya merasa susah? Merasa susah. Hanya orang-orang yang betul-betul paham tentang Allah Subhanahu wa taala yang dia bisa merasakan alhamdulillah. Ya memang jangan nyari, tapi kalau dapat yang begitu dia bisa menikmati yang enggak enak itu jadi enak. Karena apa? Dengan enggak enak tadi dia bisa berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang enggak enak tadi dia bisa menyepi dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkat yang enggak enak tadi dia bisa ngobrol sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal selama ini dikasih yang enak-enak enggak bisa dia ngobrol dengan Allah. Ayo, betul atau betul nih? Biasanya kalau pas mumet bisa ngobrol sama Allah, Allah. Gusti Allah. Rezeki Gusti sangke punti sementing rezeki Gusti. Ya, ya Allah. Wanita idamanku itu ya Allah, tolong ya Allah. Yang muda-muda ini banyak yang SMS saya, Bib, tolong doakan Bib jodoh saya enggak lari kemana-mana. Yang namanya jodoh itu enggak mungkin lari, tenang aja. Jadi kalau lari pasti bukan jodoh. Enggak usah bingung, kalau lari berarti bukan jodoh. Yang namanya rezeki tidak akan kemana mana. Kalau lari berarti bukan rezeki. Nah, ketika kita menikmati begitu, bisa ngobrol sama Allah itu biasanya kan kondisinya tidak enak. Jarang orang yang dalam kondisi enak bisa ngobrol sama Allah, itu jarang. Makanya dikatakan justru doa yang paling terkabul doanya orang yang lagi senang terus bisa ngomong sama Allah. Itu doa paling kabul. Kenapa? Wangel. Angel. Sebab kalau susah ngomong sama Allah itu gampang. Tapi kalau senang terus bisa ngomong sama Allah dengan enak, itu susah, jarang orang yang bisa. Makanya kalau kita mendapatkan kondisi yang enggak enak, itu berarti lagi dikasrohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar kita terus meraih Allah, minta tolong, kemudian kita bisa ngobrol enak dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kita. Itu satu, caranya begitu. Jadi caranya merengek-rengek, meraung-raung, nangis, ya, dan lain sebagainya, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang namanya mematah-matahkan hati karena Allah. Itu satu. Yang kedua, kasroh lagi. Mengkasrohkan dirinya di hadapan manusia. Caranya begitu. Di hadapan manusia dia rendah-rendahkan dirinya tanpa merendahkan diri. Angel ya. Ya, menghina-hinakan dirinya tanpa dia terhina. Karena muslim itu aziz. Seorang muslim itu dia mulia. Muslim enggak boleh menghinakan dirinya, jadi hina enggak boleh. Tapi muslim disuruh menghina-hinakan dirinya tanpa terhina. Aneh ya. Ini kalimat yang rada angel tuh jenengan. Ibu-ibu, paham maksud saya? Yang paling gampang praktek ilmu itu nomor satu ibu-ibu. Ya, kenapa? Karena yang sering dihina-hina suami hanya ibu-ibu. Oh iya, betul. Betul. Ya. Jadi ketika ibu-ibu dihina-hina suami, padahal ya capek, ngepel. Ya, ngepel itu bahasa Indonesia-nya apa? Hah? Ngepel juga ya, membersihkan lantai gitu. Ngepel itu berarti dari bahasa Indonesia atau dari bahasa Jawa ya, mengepel lantai. Maksud sih mas, bahasa Indonesia-nya ngepel, ngelap lantai, pel, kain pel. Tapi kan tidak ada ngepel tuh, membersihkan lantai dengan kain pel gitu ya. Kok muter men? Udah bersihkan lantai atau ngepel gitu ya. Jenengan ngepel, kemudian jenengan apalagi bu, masak. Terus apa? Cuci pakaian, apalagi nyetrika, apalagi isah-isah ya, cuci-cuci piring dan lain sebagainya. Kalau bahasa Jawa cuma enak isah-isah selesai. Kalau bahasa Indonesia cuci piring, cuci apalagi dandang, cuci ya macam-macam itu isah-isah, nyuci-nyuci kotoran-kotoran yang di dapur ya isah-isah. Apalagi bu, nyapu. Pokoknya keperluan rumah tangga jenengan yang beresin, betul. Terus pulang dipaidu suami. Pulang suami itu mencela begini. Rumah kok debu tok. Lah emangnya kamu di rumah ini tidur apa? Loro ati mboten, Bu. Sakit hati atau tidak? Sakit. Sakitnya di mana? Oh, terus ngomong lagu, sakitnya di sini itu ya. Ibu-ibu itu loh ya. Sakitnya di sini. Lucu ibu-ibu itu sakit. Terus sakitnya di mana? Di sini. Model baru ya bu ya. Saya juga dapat istilah baru itu, sakit itu di sini ya. Loro hati maksudnya begitu. Kenapa sakit hati, Bu? Udah capek kok masih dihina? Hina, gitu kan? Justru itulah saatnya ibu bisa pangkatnya naik. Pangkatnya naik. Begitu dihina suami, ojo nesu. Yes. Ojo nesu. Yes. Ayo, terus-terus. Aku dimarahin suami ini, dimaki-maki, jani aku ragu ngono. Sebetulnya saya enggak seperti itu. Saya tidak seperti yang dikatakannya. Seharian saya kerja keras, seharian saya itu banting tulang. Suami mengatakan saya malas, suami mengatakan saya itu tiduran. Ojo dibantah. Jangan dibantah. Kamu sehari tiduran aja, diem. Jani ki ora. Tapi abi pes ngajari, remukno hatimu, remukno hatimu. Biar. Ayo hati. Kamu marah. Di situ kan ada hati yang marah toh. Lah hati yang marah itu nafsu. Hati yang enggak rela, udah kerja keras dibilang enggak kerja itu nafsu. Maunya dia mengatakan ora. Sedih lu aku kerja ora mbok regani. Satu hari saya kerja kamu tidak memberikan penghargaan, kamu tidak ngerti capeknya saya, itu kan nafsunya ngomong. Biarkan nafsunya bicara tapi jangan dikeluarkan di lisan. Kandanono, rasakno. Bilang sama nafsu, rasakno. Kamu ini capek-capek cari pujian suamimu atau cari pujiannya Allah. Kalau cari pujiannya Allah, enggak apa-apa. Dibilang kamu tidak kerja. Yang penting kamu dapat pujian dari Allah. Tetap berarti ngepel meneh. Persis seperti penderitaan seorang istri yang tiada henti. Ya, ngepel gitu. Dicaci, dimaki, dihina oleh suaminya. Tetap dia melayani suaminya. Itu namanya dia menghinakan dirinya, tapi dia tidak hina. Karena dia lakukan semua itu untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya mengkasrahkan diri ya begitu. Contoh almarhum Habib Anis. Dulu pernah saya ceritakan, saya ulangi dikit. Habib Anis ini kan Masya Allah ulama besar yang punya Maulid Simtuduror karena beliau salah satu pewaris utamanya kan. Pewaris ulama utama dari ijazah Maulid Simtuduror itu Habib Anis. Nah, waktu itu ada acara Maulid di Bogor. Ya, beliau hadir di sana. Karena masih zamannya wali-wali dulu ya. Anak muda hadir di sana. Beliau duduk itu di saf kedua atau di saf ketiga saya lupa. Di saf kedua kalau enggak salah. Duduk di saf kedua. Karena enggak mau di saf pertama, masih banyak orang tua. Nanti kalau waktunya tugas baru beliau maju, maksud beliau begitu. Nah, duduk di saf kedua itu tiba-tiba ada orang Betawi. Orang Jawa Betawi itu ya. Orang Betawi terus maju ke saf kedua, ngomong ke Habib Anis gitu ya. "Hei, Haji." Habib Anis tuh dikira orang Betawi juga gitu ya. Dipanggil, "Haji, mundur. Masih muda di depan. Ayo mundur ke belakang sana." "Oh iya, mundur." Beliau mundur. Padahal ini yang mau mimpin majelis. Jadi misal saya duduk di situ, terus ada satu jamaah gitu duduk di sebelah saya, terus ngusir saya, haji, mundur gitu ya. Terus saya mengatakan, oh, saya mundur ke belakang gitu. Tanpa nesu, tanpa marah. Ya. Dan tidak apa namanya mengatakan, "Urung ngerti toh sapa aku toh, oh ngot jajal." Enggak ngomong begitu ndak. Ngono padha wae, mundur ke belakang terus ngomong, "Ditenono engko lak kaget awakmu." Kalau seperti itu ya sama juga bohong gitu. Enggak. Emang artinya disuruh mundur? Ya mundur nyantai. Bimanis mundur nyantai ke belakang. Ya enggak ngomong sama orang itu, "Saya ini Habibnya yang mau doa nanti." Enggak ngomong begitu. "Oh, jin. Mundur ke belakang. Giliran doa. Beliau kan disuruh maju. Ya maju ke depan. Lah, hajinya tadi kaget. "Lu, Pak Kajini yang ngarep ternyata." Salah ngusir orang. Lah itu kan dihina. Ya dihina. Disingkirkan. "Ojo nesu, jangan marah." Enggak apa-apa. Justru saat itu kan nafsunya berontak. Nafsunya enggak mau. Nafsunya berontak. Ada bagian yang berontak di diri kita. Itu nafsu yang harus dikasrohkan. Sing diremuk. Ya itu. Ya itu namanya menghinakan diri. Tapi tidak terhina. "Ojo ngene. Jangan seperti ini." Ya wes. Di pas pengajian toh. Saya akan menghinakan diri saya. Praktek ilmu lebih novel. Pas pengajian. Terus ngemis ning ngarep. Mengawur. Sebenarnya aku jane sugih, ben wong ngertine aku wong melarat. Ini ngawur, ini salah praktek. Ini salah praktek, itu enggak boleh. Itu namanya menghinakan di diri, bukan seperti itu. Kasar nafas itu enggak begitu caranya. Ya. Orang-orang kaya dulu cara mengkasrohkan nafasnya paling gampang itu bukan justru orang kaya mengemis. Orang kaya mengemis itu gampang. Untuk membuat dirinya jadi kasroh, orang kaya itu sedekah sebanyak-banyaknya. Wes mesti remuat ini. Paham? Duitnya akeh. Pengen menghancurkan nafsunya, caranya jangan ngemis, sebab duitnya tambah akeh. Betul enggak? Ya, wong sugih ngemis. Walah ya lo enak tambahan aku. Wong ra ning sing ngertiin aku sugih duitku nambah. Terus gimana caranya biar orang kaya itu dia bisa meletakkan nafsunya di bawah. Jadi mengkasrohkan itu mengkasrohkan nafsu tadi itu loh. Biar di bawah bagaimana caranya? Caranya ya sing mbok paling mbok rasenengi apa? Wong sugih ki paling raseneng ngetokke duit. Betul lho, betul. Aja meneh wong sugih wong melarat ya abot. Yang enggak punya duit ya angel ngeluarkan duit, yang punya duit juga susah ngeluarkan duit. Itu penyakit kebanyakan manusia. Susah ngeluarkan duit. Ya. Contoh-contoh. Saya tadi Jumatan tuh setan saya banyak itu. Jumatan tuh kan ada kotak amal ya. Kotak amal. Nah, kotak amal. Saya buka dompet. Iki bangunan cik butuh akeh. Bangunan cik butuh akeh. Setan ini datang ini. Bangunan butuh akeh. Nge ini aja akeh-akeh. Setan saya. Ngasihnya jangan banyak-banyak. Lah untuk mengkasrahkan nafas ini tak tantang tambahan. Lah jaluk piro ge? Sing paling cilik wae, tak buka dompet tak kae sing paling gede duite. Paham? Jadi justru cara mengkasrahkan nafsu saya itu dilawan. Caranya untuk mengkasrahkannya meletakkan nafsu kita di bawah di ida-ida lawanan. Kalau dia itu timbul bisikan pelit dadi sing lomo. Mudeng lo? Justru begitu caranya. Ketemu orang kok kira-kira semua orang cium tangan. Semua orang cium tangan. Wah, hati kita rumongso. Belum ngerti sapa aku. Belum tahu dia siapa saya. Mosok saya suruh cium tangan sama dia. Lah yang ger kowe ngambung tangane dhek seneng ambungan selesai. Paham maksud saya? Ya, jangan kemudian siapa dia? Siapa saya? Miskin nafsu ini gede. Ya udah, cium tangannya. Mesti nafsunya berontak, nafsunya berontak. Kok gelem kowe, aja gelem. Jangan mau kamu dibegitukan. Oh, dia enggak ngerti siapa dirimu. Itu semua nafsu. Semua nafsu. Dan tidak ada satupun orang bisa berhasil menjadi wali sebelum dia bisa mengkasrohkan dirinya sendiri. Enggak mungkin bisa. Mbok salat iki nganti bathuke gosong 10. Sebab batuk gosong ini perlu saya terangkan ya. Ya, salat sampai dahinya itu hitamnya ada 10. Itu enggak jaminan waliullah. Kadang itu justru lawannya waliullah. Loh kadang. Ya. Karena ciri-ciri wali itu bukan karena hitamnya dahi. Mohon maaf, bukan saya menghina orang yang dahinya hitam, enggak, cuman untuk nyetakkan tuh baik, menjelaskan sejelas-jelasnya. Ya, menjelaskan sejelas-jelasnya kepada teman-teman saya yang dahinya belum hitam, jangan dihitamkan. Yang sudah hitam itu kan mungkin ya memang karena kondisi kulitnya rodok sensitif, kena karpet rodok elek, lah itu jadi ireng. Mungkin musolanya itu karpetnya jelek, atau musolanya masjidnya itu tikarnya rodok kasar, ya lama-lama jadi hitam, kulitnya sensitif. Kalau Kanjeng Nabi SAW itu dahinya bersih sekali. Oh, beliau itu manusia yang paling sempurna. Kudune yang paling ireng kan Kanjeng Nabi, tapi enggak ada riwayat Kanjeng Nabi dahinya hitam, golek ana hadisnya, enggak ketemulan. Enggak ada. Gilap, menyala, bersih Nabi Muhammad SAW. Nah itu kan ayat-ayat Al-Qur'annya jelas, ayat Al-Qur'an jelas, tapi awakmu ki macane sing rada bureng. Ya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum fi wujuhihim. Simahum tanda-tanda mereka orang-orang soleh, hamba-hamba Allah yang baik itu, fi wujuhihim di wajah mereka ada bekas-bekas sujud di wajah mereka, bukan di jidat mereka. Wajah itu mana? Hidung itu wajah, pipi itu wajah. Mestinya kalau urusan item itu kita bisa protes. Sengireng ora batuk, irunge sik sengireng. Paham kan? Jadi hitamnya bukan ukuran. Sebab kalau hitamnya dahi ini ukuran kesolehan, orang-orang yang kulit hitam protes semua. Saya udah sujud tahunan tapi kok enggak hitam-hitam ya? Batukmu sireng soalnya. Ya kulit hitam itu kan Kesian kan nanti. Nah terus bagaimana? Tanda-tanda kesolehan ada di wajahnya itu, bekas sujud, bekas orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, dan orang yang mengkasrahkan nafsunya, menghinakan dirinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di wajahnya ada tanda-tanda kesolehan. Kalau dilihat adem, dilihat tentrem, dilihat enak, dilihat memberi semangat, itu tanda-tanda orang yang punya bekas sujud. Sekarang ada orang-orang yang badoknya gosong, disawang, mangkel ke hati. Ada toh? Bukan ngingatkan Allah tapi ningkatkan emosi. Ada begitu. Kenapa? Sireng rata mesem, akhlake welek gitu kan. Ada kan begitu? Ada. Ya, tidak luput juga ada orang-orang yang dahinya hitam, betul-betul orang yang soleh. Tapi bukan ukuran, oh yang enggak hitam itu soleh turah-turah. Jauh lebih banyak daripada yang hitam. Jelas ya? Jadi itu bukan ukuran. Ini kok sampai jidat hitam gara-gara apa ini? Hah? Apa? Obat. Jadi bak sampai jidat ya. Itu menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun jadi wali kecuali seperti itu. Jadi wali itu bukan karena menunduk-nunduk, bukan. Misalnya ada orang datang terus menunduk-nunduk, ah wali ora. Nunduk itu tempatnya di sini, bukan di tubuh. Tempatnya di dalam hati. Sakitnya di sini. Ya, maka nunduknya juga di sini. Ya, tawadhu itu ada di sini, bukan di badan, itu bukan. Ya kadang orangnya nyantai ketuaan gagah gitu ya, tapi tawadhu-nya luar biasa. Enggak ada kesombongan sama sekali. Itu namanya orang sudah menguasai sebagian dari huruf ba. Mengkasrahkan diri. Oh, cerita tentang mengkasrahkan diri itu turah-turah. Satu contoh tadi itu kan yang terjadi pada diri Habib Anies, bagaimana beliau di apa namanya di suruh mundur gitu ya. Lawang saya itu kalau berangkat ceramah itu parkir kadang ya diusir ya pernah. Diusir artinya parkir jangan di sini Pak. Oh iya, yang nyuper saya sendiri. Itu dulu waktu saya masih kalau berangkat pergi sendiri nyuper sendiri ya. Parkirnya jangan di sini onje gitu. Ya orang saya ngomong saya ngarep ceramah aku. Kacau nanti kalau ngomong begitu kan ya. Di ini untuk kalangan khusus VIP unjih ya jih gitu ya jih aja kan kok susah kenapa toh ya jih gitu loh ya gitu aja kok repot jih saja enggak usah dibuat angel diundang ceramah terus diusir ya pernah jenengan belum pernah toh jenengan diundang pengajian sampai tempat diusir saya undang ke siapa mulia belum pernah kan sojo nganti ngalami. Kalau saya ini diundang ceramah sampai di lokasi diusir pernah. Siapa yang undang Habib? Saya tidak undang Habib, kok. Pulang aja. Jangan digitukan kira-kira bagaimana? Sakitnya tuh di sini. Ngono meneh. Ya, seperti itu. Ustaz Yusuf Mansur bareng sama saya ke Jogja. Beliau diundang di Jogja waktu itu ya. Terus acaranya dibatalkan. Ada berapa undangan, salah satunya itu dibatalkan. Batalkan itu ya penak itu. Satu panitia itu batalkan ketika kita di mobil. Ustaz maaf pengajiannya gak jadi. Oh, penak banget. Ya penak, penaknya luar biasa. Ini udah terbang dari Jakarta sampai Solo, Jogja ya. Terus dibatalkan begitu. Ya wes, yo orang ngaji kan ada masalah. Masih bisa ngaji di tempat yang lain. Ganjaran juga sudah ada dapat. Seperti itu dialami untuk mendidik diri ini bisa kasroh atau tidak mengkasrohkan diri. Dan jenengan misalkan diundang ke pesta perkawinan jelas undangannya. Sampai depan itu yang undang jenengan nyegah di depan, depannya orang banyak. Ngapain kamu kesini? Pulang sana. Siapa yang undang kamu? Kira-kira lorati apa ora? Malu atau enggak malu? Hah, itu lorong hati atau remuk hati? Wah, hancur. Sehancur-hancurnya, betul kan? Nah, kalau jenengan merasa hancur, sehancurnya marah, rugi. Yo marah yo pantas, marah pantas karena didolimi kan, marah pantas. Tapi kalau marahnya kelewatan, bisa jadi kan tekor, bisa jadi tekor. Lah bagaimana kondisi seperti itu jadi menguntungkan? Kalau kita enggak jawab, tidak ngapa-ngapain, anjir. Ngapunten terus pulang. Wah, itu luar biasa. Nah, ini pernah dialami seorang sufi. Seorang sufi diundang sama seorang muridnya. Tapi ya jangan ditiru, ini murid kurang ajar. Ya, jangan ngetes guru seperti ini. Ini namanya murid kurang ajar. No, gurunya luar biasa, tapi muridnya kurang ajar. Diundang. Di rumah muridnya diundang makan. Namanya orang soleh diundang makan ya datang. Assalamualaikum. Dibuka sama muridnya. Waalaikumsalam. Ngapain ke sini? Ini gurunya loh. Jadi jangan jadi murid yang seperti ini. Ini murid kurang ajar sak pole itu. Jangan ditiru. Nanti terus mau praktek, saya kira-kira bagaimana gitu kan? Repot gitu ya. Nah, aku ya sisan aku tuh nekat mlebu. Selesai ngetes mudeng karepmu. Kalau saya udah paham, sing ngajari awakku. Masih cerita kan? Pergi kamu. Saya enggak ngundang kamu. Ini guru cuma diam. Oh iya, pergi. Lihat jalan kira-kira berapa meter dipanggil lagi. Ustaz, sini Ustaz. Balik lagi. Sudah depan pintu. Loh, yang manggil kamu tuh siapa? Rumong so diceluk uang. Aku undang liane kok. Rungu-rungun weh. Rumong. Ya, pergi. Jalan berapa lagi? Yai, sini. Mengo. Iya kamu, sini. Udah dekat. Loh, sing undang lagi siapa? Mulia. Itu kira-kira 10 kali atau berapa? Setelah puas memperlakukan gurunya seperti itu, muridnya mengatakan, maaf, saya cuma pengen ngetes kok Anda itu seperti apa hebatnya. Ternyata Anda itu luar biasa ya. Diundang, terus diusir, diundang, diusir. Orang nesuk, blas. Kok bisa begitu, bagaimana? Maka dijawab santai sekali. Lawang saya itu menempatkan diri saya persis seperti anjing kok. Orang soleh itu niru akhlaknya anjing dalam kondisi tertentu itu bagus. Karena kita suruh belajar dari seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yen donga niru akhlaknya kucing. Doa itu niru akhlaknya kucing. Kucing itu kalau minta sesuatu, astah, itu perjuangannya susah disaingi. Rayuan kucing menakutkan. Mesti ngeong ra nganti mandek. Miau. Miau. Aja ngomong mirip. Mesti kok batin Habibnya mirip kucing, dimirip-miripkan. Pas saya praktek terus dimirip-miripkan. Itu kucing itu tidak akan berhenti meong sebelum apa yang diinginkan tercapai. Kalau doa, tiru akhlaknya kucing, itu doa. Tapi kalau dihina-hina, tiru akhlaknya anjing. Ya, anjing itu bagaimana? Kata guru tadi, biasa seperti anjing. Dikasih tulang, ya nyedak. Diusir, ya lunga. Terus diceluk meneh. Ayo, lari, dekatlah lagi. Dibentak, ditendang, ya lu ngama, meneh. Jadi ya, buat saya bersikap seperti ini bukan sebuah kemuliaan, biasa saja, sama anjing aja saya biasa, bodoh makomku. Ini makom anjing bukan makomnya wali, coba bayangin. Wali itu dibegitukan merasa aku disopo-sopo, bodoh karo segawon, kan luar biasa. Kalau kita, wali Allah, wali, ngerti awak aku wali. Wali kok ngaku-ngaku awak wali, kan wali obon. Hah? Wali murid, walian ya. Jadi begitu. Nah ini buat si guru kan luar biasa lah, muridnya kurang ajar. Makanya orang-orang soleh di dalam kitab-kitabnya kalau membawakan cerita ini untuk guru ini luar biasa. Untuk murid-murid kurang ajar, makanya jangan ditiru. Bisa kena balak itu muridnya. Ya bisa kena balak karena dia melakukan satu hal yang tidak pantas kepada orang-orang yang soleh. Wis, orang soleh itu gak usah diuji. Gak usah. Sekalian uji tambah akhirnya kurang ajar jadinya. Kan begitu ya. Ya. Itu tadi masalah contoh. Bagaimana orang meletakkan dirinya rendah. Tapi bukan merendahkan di diri. Tidak. Karena dia selalu yang dilihat Allah gitu loh. Enak apa? Yang dilihat Allah. Sehingga diajak makan di tempat manapun selama halal itu ya enak. Makan di pinggir jalan, ya oke. Makan di tepi laut, ya oke. Makan di restoran, ya oke. Makan di warung, ya oke. Pertanyaan saya, bedanya restoran sama warung itu apa toh? Podo toh? Cuma namanya toh beda kan? Restoran itu tempat, warung juga tempat. Restoran full AC, warung juga full AC. Alami lagi kan ya? Gak pakai listrik, tambah gratis, penak. Angin sepoi-sepoi, angin kencang, semua jadi satu. Restoran itu ada PPN 10%, warung tidak ada PPN, bahkan diskon. Ya kan, ngutang juga bisa. Ya kan, luar biasa. Kadang juga sering dibayari konco, kadang kan ya. Itu kan kehebatan warung. restoran menunya macam-macam, warung menunya juga macam-macam. Restoran kita angkat kaki suka dimarah, warung jenengan jengking di mboten napa. Ya, jadi kalau orang-orang yang soleh itu enggak bingung, di warung ya oke, di restoran juga oke, di pinggir jalan juga oke, di tepi laut juga oke. Wah, kondisi apapun pokoknya dia enggak lihat mau aku mangan nang nggon kae ngono, enggak ada. Selama itu halal, selama itu baik. Ya, angin. Anginnya ikut pengajian. Jendelanya belum diganjil sama teman-teman. Jadi begitu hadir dimuliakan Allah Ta'ala, saya ambil contoh, ya, yang diundang makan, padahal ini derajatnya Paul, gak sungkan, jawabannya cuma oke. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan. Cucunya Kanjeng Nabi yang namanya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, itu cucu yang gandengnya Paul. Ya. Loh, cucunya siapa dulu? Putune Kanjeng Nabi. Wong saya ini keturunan sudah sekian pula yang gandengnya masih seperti ini. Apalagi yang langsung gitu kan ya. Yang sekian puluh gitu kan. Itu kan sudah kena hawa macam-macam dadine kaya ngene. Lah itu yang masih asli Rasulullah, Fatimatuz Zahra, langsung Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah binti Rasulullah. Kan dekat sekali, langsung cucu langsung yang digendong Kanjeng Nabi, dipangku Kanjeng Nabi, diciumi Kanjeng Nabi, dipeluk Kanjeng Nabi, itu gantengnya Pol. Dan mohon maaf, Sayyidina Hasan itu sugih Pol. Ganteng sugih. Kayanya luar biasa. Kendaraannya cakep, kendaraannya bagus-bagus. Ya, kendaraannya bagus. Ya, sedekahnya Pol. Sedekahnya Pol. Ibadahnya Pol, kabeh Pol wae. Gantenge Pol, sugih Pol, ibadahnya juga Pol, akhlaknya Pol, ilmune Pol, lomone Pol, eleke enggak ada. Ini kan luar biasa. Lebih lagi naik kendaraan, naik kudanya atau naik unta, tidak dijelaskan di situ kendaraan tunggangannya, tapi tidak dijelaskan itu unta atau kuda. Persis di perapatan lagi jam makan siang. Ada beberapa, kalau kita mungkin seperti teman-teman yang lagi ngamen, teman-teman yang lagi apa namanya, dianggap pinggiran lah, orang rendahan, ya orang minta-minta gitu. Lagi duduan di perapatan. Jadi ada orang-orang miskin yang susah Pol, duduan di perapatan, jam makan siang, lagi makan lauk, kalau kita bilang sego kucing gitu ya. Ya, makan nasi bungkus campur sama debu. Jadi roti itu sama pasir hampir susah dibedakan mana pasirnya mana rotinya. Karena di pinggir jalan padang pasir kan anginnya kenceng ya. Jadi makan ya campur sama pasir. Lagi makan seperti itu lahap, enak, cucu Rasul lewat. Lah ini teman-teman yang di bawah ini yang susah-susah ini terus ngomong gini, "Cucu Nabi, yuk makan siang bersama kami, yuk makan siang bersama kami." Apa terus ngomong, "Aduh, roti cap pasir." Apa ngomong seperti itu? "Ah, aku kini ngerat aku putune Kanjeng Nabi, sudah isopo." Apa ngomong seperti itu? Naudzubillah min dzalik. Langsung turun dengan senang, dengan bangga, deprok di bawah, ya enggak minta, "Tolong tikernya gelarkan buat saya." Ya ora ono. Ya langsung deprok di bawah, duduk santai, kemudian mana ini, yuk makan bareng gitu ya, tanpa takut nulari, enggak ada. Jijik tidak ada. Makan bareng langsung seperti itu dengan lahap, senang. Setelah itu ngomong, "Terima kasih, saya sudah kenyang." Gantian ya, siang ini saya diundang, maksud saya enggak ngundang jenengan. Nanti malam gantian makan di rumah saya. Ojo sombong, maksud tak undang ora gelem, aku diundang yo gelem kok ya. Ya, malamnya perintahkan keluarganya semua, pembantunya. "Malam ini kasih masakan yang paling enak." Kenapa? "Teman-teman saya mau datang, saya mau jamu." Masyaallah, ini bejo jamu putune Kanjeng Nabi, baliannya ada pejamuan yang luar biasa. Seperti itu. Enggak ada rasa jijik, rasa apa ya? Karena memang hatinya itu udah kasrohnya Pol. Kasrohnya Pol. Ngapunten. Jujur mawon ya. Ini jenengan di tempat yang bersih, di tempat yang baik insyaallah. Dapat susu satu cangkir ya. Dapat susu satu cangkir. Itu misalnya habis diseruput sama temennya dikasihkan, kadang ya rodok mikir. Ya, entek no. Kadang mikir, emangnya dia siapa nyuruh-nyuruh. Nek bekas habibe ngono ya ora apa, bekas deke hi. Ini anu ini apa namanya? Setan itu. Itu setan. Tapi ya aja dijajal, jajal di rumah apa orang yang ngawur. Jangan mau cangkir akeh kan. cangkirnya banyak. Itu kalau gak ada cangkirnya, ketika Nabi praktek itu kan, dulu zaman Nabi gelas satu, yang meminum orang banyak, makanya dibuat giliran. Ya, gelasnya memang angel, satu tok dibuat orang banyak. Sekarang kan gelas banyak, jangan, ayo sunnah Nabi, sak gelas ngomong 10, tambah keliru. Ya, tambah keliru. Tapi kadang kita perlu praktek. Kadang kita perlu praktek, satu gelas diminum bareng, itu seperti apa rasanya hati. Kadang kolong, gak apa-apa praktek begitu. Makanya saya kan suka kalau pas pengajian kadang minum gitu, terus tak jumkan di samping saya, entek-entekannya kan masih turah, tak minum gitu kan. Nah itu juga ngelatih diri saya, ayo cici apa orang gitu ya. Kamu ada cici apa enggak, kamu mau berkahnya orang lain atau tidak. Itu latihan, latihan untuk mengkasrohkan nafsu saya, mau ngukur hati saya. Kalau saya begini, biar kamu dikira orang-orang, kamu orang luar biasa, mau merendahkan diri, ya podo elek. Cici ya elek, bangga ya elek. Jadi ngukur betul, ada kebanggaan tidak, ada rasa jijik tidak, ngukur. Yang betul ya bangga tidak, jijik tidak. Biasa saja. Yang betul biasa, biasa saja. Seperti itu. Nah, ini namanya mengkasrohkan diri. Dan berhubung sudah satu jam saya bicara, kalau terus-terus saya ngomong, kasroh tenang nanti akhirnya. Ya, betul itu sudah satu jam. Dengan kraos, mboten kraos, yang jelas tadi saya ngomong jam 4.08. Ya, jam 9 kurang 12 menit. Sekarang udah jam 10 kurang 12 menit. Dah, ilmunya enggak usah banyak-banyak, nanti kakek enggak dipraktekkan. Kita ngobrol yang lain, yang itu sudah cukup. Monggo silakan diunjuk. Oh, habis enggak apa-apa. Saya masih kok. Masih utuh punya saya. Ini suara saya masih begini nih. Jadi apa namanya? Dapat paro-paro basah nih suaranya. Udah berapa bulan masih begini. Mungkin saya belum sempat ke dokter. Nanti ke dokter suruh minum obat. Minum obat itu saya paling males gitu ya. Tapi kalau enggak minum obat nanti katanya enggak sembuh gitu kan. Katanya. Nah, kalau saya yakinnya minum ya sembuh, enggak minum ya sembuh. Ya kan? Karena yang nyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak berobat. Bukan saya enggak berobat, berobat. Berobatnya apa, Bib? Ya olahraga, minum air putih, minum jus yang enak-enak pokoknya. Daripada minum obat pahit ya, enggak enak kan, lebih baik kan minum jus ya, makan buah-buahan, itu kan obat semua kan. Ya memang prosesnya lebih lama, tapi itu lebih higienis, lebih sehat, lebih alami, lebih enak. Alhamdulillah. Jadi begitu, kasrohkan diri kita agar kita bisa memahami maksud dari huruf ba, dan kita bisa ngerasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita ini. Jadi Allah itu ada, hadir, cuman kita kan gak pernah kroso. Deket lebih dari urat nadi, tapi gak pernah kroso. Berarti kan ada yang salah ini. Berarti kan dinding yang menutupi hati kita ini kan terlampau tebal. Cedak epol ke orang ketuaan, berarti kan ini tebal sekali dindingnya, penghalangnya sangat luar biasa. Caranya bagaimana? Ya tadi, penghalangnya dikikis dan penghalangnya nafsu itu. Nafsu. Kasrohkan, kasrohkan, kasrohkan, dan kasrohkan. Ngapunten, saya punya prinsip di Majelis Ar-Raudhah untuk teman-teman dekat saya. Makanya jenengan jadi teman dekat saya itu enggak enak. Enak jadi yang biasa-biasa saja. Yang biasa itu buat saya juga dekat, paham ya? Jadi yang dekat-dekat yang kumpul sama saya itu ada syarat satu. Syaratnya gampang kok. Ya. Teklean ati minggato. Jadi yang dekat sama saya itu teklean hati, minggato. Saya mau dibilang kasar, dibilang sadis, enggak punya perasaan, karepmu. Jadi saya kalau sama teman saya misalnya tak onekke gitu ya, teklean hati, dionekke koncone teklean hati, es minggato. Sojo-sojo ning kene, minggato. Kumpul sama orang aja, daripada kumpul sama teman kamu teklean hati, loro hati, wis ora model-model wong apik ngono iki. Model wong apik iki dionek-onekke ya ora teklek, diteklek-teklek ya tetep utuh. Lah itu wong apik. Paham kan? Makanya di sini teman-teman dekat saya latih itu. Latihnya bagaimana? Ya wes, kamu melayani tamu-tamu, ya macul, ya. Jadi ada itu kan, ya macul, ya ngecor dan lain sebagainya. Sudah macul kesel, ya kadang dinyek karo koncone. Oh macul ngonoren yang tenogone ya, jangan terus nesu gitu kan? Itu latihan semua. Kalau nesu berarti oh semua ngelek lagi. Tekelean hati, nggak bagus. Orang kalau mau sukses tuh hatinya jangan tekelean. Saya makan di satu warung makan, warung. Itu tulisannya begini, jika Anda kecewa, maka segera kritik kami kami akan senang hati menerima kritik Anda karena kritik Anda adalah perbaikan untuk pelayanan kami. Kan luar biasa. Kan luar biasa. Iki warung ora teklek anati. Makanya sukses larisnya luar biasa. Kalau warung teklek anati mesti enggak laris. Dikritik siti, sekarang anu eh golek mangan kono aja mangan kene meneh gitu. Akhirnya semua pelanggannya pindah semua. Karena dikritik dikit begitu. Ya. Nah ini orang yang mau sukses siap dikritik, dihina, dicaci, dimaki, itu syaratnya mau sukses. Makanya kita kalau mau cari teman, teman yang siap dibegitukan. Dan kita siap dibegitukan sama teman kita, mesti awet itu pertemanannya. Tapi kalau teman pertemanan dibangun sojo nganti dek yang larak ke hatiku, wes mesti kis cepet klek. Nah itu teman, apalagi hubungan rumah tangga. Hubungan rumah tangga. Makanya orang yang bang huruf ba itu ya spenak, di teklek-teklek, di tekuk-tekuk, di onek-onek, di idak-idak. Pokoknya tetap Allah. Oh, enak tenang. Ya tetap Allah gitu. Ya memang manusiawi dia sakit, sakit hatinya enggak enak ya. Jadi sedih, wajar tapi langsung Allah gitu. Kembalinya ke Allah lagi. Jadi terus ya enak meneh gitu. Jadi penak lagi. Kuncinya di situ. Ojo teklekan hati, teklek-teklek no hatimu. Nah itu namanya huruf ba. Makanya prinsip Majlis Ar-Radhah, sing teklean ati minggato. Yang dekat sama saya loh ya. Paham maksudnya? Paham. Tapi terus jangan dibuat ngetes. Terus ngetes koncone, ngajak ning ngarep sing teko perngut kabeh. Nah, masuk perngut kabeh. Well, terus sing teko pengajian teklean ati, minggato ngawur. Ini buat yang dekat, paham ya, bukan yang hadir pengajian, bukan. Artinya yang tiap hari kumpul sama saya. Kalau sama orang umum siapapun jangan terus dites. Ayo, teklekan hati apa ora ya? Itu mudah sakit hati atau tidak? Yuk kita tes yuk, ngawur gitu ya. Makanya pernah seorang sufi ketika beliau di penjara, ada sufi di penjara difitnah gitu ya. Difitnah di penjara, dijenguk sama murid-muridnya. Ngaku murid, jenguk. Kamu siapa? Kami adalah, kalau sekarang misal sekarang ada kan Seher Mania, terus ada Ja'far Mania, macam-macam novel mania untung enggak ada. Tambah akeh nanti kan mania-mania gitu kan ya. Ada pecinta Habib Syekh, pecinta Habib Ja'far, pecinta Kiai Fulan, kan ada itu kan begitu. Nah ini juga itu. Saya mania kamu gitu. Pecinta kamu, saya ini tergila-gila pada dirimu. Kami rombongan mau jenguk kamu. Oh gitu ya. Orang soleh ini langsung ngambil batu, sing moro kabeh tilik dipatahi. Ya, dilempari, lari kabeh, semua lari. Kamu ini bagaimana? Kami jenguk tambah kami dilemparin batu, bla bla bla bla. Ketawa orang solehnya. Ternyata kamu ngapusi, minggato. Loh kok begitu? Kalau kamu cinta sama saya, kamu saya lemparin, gak mungkin kamu kemudian lari dan marah-marah. Gak mungkin kamu lari dan marah-marah. Kamu pasti ya menghindar. Kalau kena ya dirasa keloro. Setelah itu nanya, ada apa? Apa salah kami? Kok kami dilempari? Apa? Nuduh dirinya kurang pas. Bukan menyalahkan yang lempari, yang disalahkan justru dirinya sendiri. Itu syarat berguru begitu. Nah sekarang ada orang berguru yang disalahkan guru nih. Paham loh? Pokoknya kalau gak cocok hatinya, murid ini gak cocok hati sama gurunya, mesti gurunya disalahkan. Lah murid begini, ilah yaumil kiamah gak bakal pernah naik kelas. Cuma nih lulus, naik kelas aja tidak. Lo didi, wah ini tidak cocok sama guru ni. So guru kok kayak ngono lah. Ini kan murid hebat, bisa nilai gurunya ini. Gurunya siapapun kita enggak boleh begitu. Siapapun gurunya itu kita tempatkan kita berguru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini guru yang ada kan cuma perantara sampainya ilmu. Nah syaratnya untuk dapat ilmu harus huruf ba. Lah itu kita bahas nanti Jumat yang akan datang dikit, karena Jumat depan kan maulid ya. Ya Jumat depan maulid, nanti kajiannya dikit tentang huruf ba tadi. Setuju? Ya, alhamdulillah. Pengumuman dari saya. Ini belakang nanti jenengan kalau mau lihat, Jumat kemarin kita di sana kan, ini sudah mulai tataan-tataan untuk ngecor itu sudah mulai dipasang. Kemudian bambu sudah mulai dirakit. Triplek sebagian sudah mulai dipotong. Karena tripleknya butuhnya 300, itu baru dapat 30 triplek. Jadi ya mau motong nunggu 270. Berapa? 270 ya? Oh, okay, man, ya. Nunggu 270 triplek, tapi nyantai saja. Saya yakin semua itu sudah ada, tinggal ngambil. Kan ya gitu ya. tinggal ngambil ya. Tinggal ngambil dan tinggal ngirim. Alhamdulillah ada teman-teman yang ngasih semen, terima kasih banyak. Rebu sore itu ada pengajian, ibu-ibu kok datang ke sini naik motor goncengkan semen gitu ya. Entah dari desa mana, ini ibu-ibu loh ya, bukan bapak-bapak. Makanya kalau bapak kalah sama ibu itu kan luar biasa ibunya ya. Ini ibu goncengkan semen, naik motor tuh. Ada dua ibu-ibu. Ya, terus diturunkan, dibantu teman-teman ditaruh. Ditaruh di sini. Ada yang bantu semen, macam-macam, terima kasih banyak. Perkiraan saya insya Allah, saya usahakan tanggal 16 November kita ngecor lantai 2. Nah, nanti Jumat sebelum 16 November kita pastikan lagi ya. Nah, kalau emang 16 November itu jadi ngecor insya Allah, saya butuh bantuan tenaga yang sangat banyak. Karena kita ngecor itu butuh minimal 200 orang. Ya, butuh minimal 200 orang. Nanti yang pengen bareng-bareng Jumat saya umumkan, Jumat sebelum hari H diumumkan. Saya pilih hari Ahad ya, hari Minggu, biar apa namanya? Semua bisa ikut. Nanti kalau toh tanggal 16 enggak bisa, ya diganti tanggal 23. Pokoknya diambil hari Ahadnya. Biar nanti bulan Maulid itu bisa dipakai itu. Walaupun kondisinya begitu ya, belum maksimal tapi sudah bisa dinikmati. Pengen saya seperti itu. Ini kan udah Muharram, Safar Rabiul Awal. Kurang 2 bulan lagi. Lah, saya pengennya nanti Maulid Akbarnya Majelis Ar-Raudhah itu Jumat terakhir bulan Rabiul Awal itu bisa kita selenggarakan di sana sekaligus meresmikan bangunan yang belum jadi. Oh iya. Kan Raudhah kan sifatnya gitu. Pokoknya belum jadi resmikan. Ya, karena sebetulnya kalau sudah ada tempatnya itu berarti sudah jadi. Kan pesan-pesannya orang soleh, kalau buat bangunan jangan dijadikan. Sisakan ada satu ruangan yang enggak jadi. Nanti kan itu babrak apa namanya? Ngundang yang belum ada jadi ada. Misalnya sisakan satu pojok gitu ya, biar rada elit titik, yang lain bagus satu pojok rada elit. Itu nanti mancing untuk dapat yang lain lagi. Itu ilmunya orang-orang soleh terdahulu. Ya, silakan. Kemudian bagi yang pengen bantu lagi dan bantu lagi apapun tenaga, pikiran dan sebagainya, jenengan bisa salurkan dalam wujud apapun. Yang terima kasih tiap malam ada yang kerja bakti sampai jam 1 di sini, itu tiap malam, makasih banyak. Kemudian ada yang tiap Jumat nyelengi di celengan itu apa namanya? Gendong di depan itu ya. Terima kasih banyak. Ada yang transfer, saya enggak ngerti yang transfer siapa ya. Ya terima kasih banyak. Macam-macam. Alhamdulillah semoga semuanya barokah. Dan yang luar biasa itu banyak yang mendoakan tuh. Itu yang paling pokok, paling penting, yang mendoakan ya. Karena doa itulah yang jadi dasar dari semuanya dan mengantarkan pada keberhasilan. Karena doa adalah keyakinan. Doa adalah keyakinan. Dan mohon doanya, keyakinan kita semua semoga tepat waktu. Kemudian itu tanah masih kurang 1,65 m. Baru saya bayar 1 M kan, kurang 1,65 M, saya berjanji bulan Mei atau Juni itu harus lunas, gitu kan, perjanjian dengan yang punya tanah. Dan dalam akhir Desember, saya insya Allah harus ngasih tambahan DP lagi untuk akhir Desember. Doakan, semoga akhir Desember bisa tercapai. Target saya, November, Desember, Januari, tiap bulan dapat uang 1 miliar. Caranya bagaimana? Moh mikir. Ya, target saya punya target 3 bulan 3 miliar. Ada orang yang nanya, "Habib, bisnisnya apa? Mau ikut?" Saya bilang, "Ya, bisnisnya doa." Loh, itu kalimat artinya doa, ya Allah, saya minta dalam waktu 3 bulan dapat uang 3 miliar untuk memenuhi pembangunan tanah dan lain sebagainya. Salah satu cara yang saya gunakan, ya salah satu caranya adalah produksi buku dan produksi DVD lagi. Kemudian saya akan buat kaos lagi, kemudian saya akan buat stiker, kemudian juga akan buat gantungan kunci. Ya, sama satu tanggalan, saya akan buat tanggalan satu lembar. Jadi tanggalan satu lembar, itu ada fotonya nanti di situ, insya Allah. Jumat depan sudah bisa dimiliki. Ya, memang harga tanggalannya mungkin tidak murah. Jenengan kalau cari tanggalannya murah jauh lebih banyak. Tanggalan itu nanti akan kita niatkan jadi 100% penjualan tanggalan ini untuk pembangunan majelis. Artinya buat orang yang mau nyumbang beli aja tanggalan. Saya tuh pengennya ngasih ganti gitu loh. Orang ngasih uang saya ngasih barang. Pengennya seperti itu sehingga hati saya juga enak. Sebab kalau orang ngasih uang tok itu hati saya kurang enak. Kecuali kalau ngasihnya langsung 3 miliar, enak banget hati saya. Sebab saya mau ganti barang segitu kan yangel kan ya. Ya. Itu diantaranya buat DVD. Nah, malam ini saya buat DVD ceramah saya 8 tahun yang lalu. Jadi kan kalau pengen lihat saya di waktu muda, sekarang udah tua. Ya, sekarang udah rambutnya putih. Kalau masih pengen lihat saya di waktu rambut saya hitam itu, ceramah saya seperti apa, itu ada ceramah saya yang umurnya 8 tahun yang lalu, kira-kira itu seminggu atau dua minggu setelah wafatnya Habib Anies. Ya, di Majelis Jami' As-Sigaf hari Rabu, dulu saya ngisi di sana kajian, judulnya 4 pilar keberhasilan. 4 pilar keberhasilan. Yang beli via online, entah itu pakai WhatsApp, BBM, email, SMS, yang dikirim dalam kota maupun luar kota, harganya Rp35.000 termasuk ongkos kirim khusus Pulau Jawa. Kemudian untuk yang di sini harganya Rp25.000. Semua hasilnya kita gunakan untuk pembangunan Majelis Ar-Raudhah. Nanti yang berminat bisa cari di depan. Dan usahakan woro-woro ajak teman-temannya. Nanti tiap Jumat akan ada DVD macam-macam ya. Banyak DVD kajian ceramah. Saya yang rodok lama. Setahun yang lalu, dua tahun yang lalu. Mau saya pilihi, ada juga ceramah yang saya gabungkan. Dari beberapa ceramah saya itu saya edit, saya gabungkan. Jadi seperti petuah-petuah gitu ya. Nasihat-nasihat itu. Ya, yang jadi satu. Biar yang gak bisa download di YouTube, minimal bisa lihat langsung. Kalau mau nasihati temennya, nerangkan Kang Ellen, ya pinjemkan saja suruh lihat. Ya, insya Allah dilihat itu kalau dia nggak dapat nasihat, mungkin yang di rumahnya yang dengar bisa jadi nasihat seperti itu. Ya semoga barokah manfaat ya. Insya Allah judulnya kata orang Jawa engger enggak obah terus pak. Insya Allah awak murah kelelep. Kalau kita gerak terus, insya Allah nggak kelelep. Nah prinsip dalam bahasa Arab begitu al harokah barokah. Asal kita mau gerak itu nanti datangkan berkah. Kalau kita mau gerak datangkan berkah. Nabi Musa gerak mukulkan tongkat yang terbelahlah lautan. Sayyidatuna Maryam gerak berusaha menggoyangkan batang kurma yang enggak mungkin goyang, tapi Allah menurunkan kurma tadi yang banyak. Ibunya Nabi Ismail Siti Hajar, beliau gerak Safa dan Marwah, Allah kasihkan air Zam-Zam. Saya gerak jual DVD dan buku, siapa tahu 3M dapat dalam 3 bulan. Amin Allahumma amin. Itu rumusnya, itu rumusnya. Jangan berpaku pada usahanya, tapi berpaku pada yang memberikan karunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga barokah, semoga manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita tutup. Sebelumnya ada pengumuman, hadirilah Tabligh Akbar dalam rangka Hall Sunan Lawu Brawijaya 5 Betoro Katong dan Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-29 di Ponpes Condromowo, Girimulyo, Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Harinya Manaqib tanggal 1 November Sabtu, Tabligh Akbar juga 1 November, pembicara Habib Husain As-Sigaf dari Jogja. Ya, mujahadah di puncak Gunung Lawu Minggu 2 November bagi yang mau ikut ya. Yang enggak ikut bayangkan saja. Ya, kemudian ada hal yang Sigati di Alas Ketonggo pada hari Kamis tanggal 20 November malam Jumat. Ini panitia peringatan Hari Besar Islam Pondok Pesantren Condromowo Girimulyo Jogorogo Ngawi. Bagi jamaah yang ingin mengikuti mujahadah di puncak Gunung Lawu wajib mendaftarkan diri kepada panitia, jangan berangkat sendiri ya. Membawa perbekal, kalau perbekalannya membawa sendiri. Kemudian ada permohonan doa untuk Bapak Ico dan Ibu Markoyah yang sedang sakit di Tasikmalaya, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Begitu pula untuk semua yang sedang sakit dari keluarga kita, teman kita, sahabat kita, semoga diberi kesembuhan. Bagi yang SMS saya, WhatsApp saya, BBM saya, minta kelancaran untuk prosesi kelahiran istrinya, semoga diberi kelancaran dan kemudahan, dapat anak yang soleh dan solehah. Selamat semuanya, ibu, orang tua, anaknya, dunia dan akhirah. Dan bagi yang ingin mendapatkan anak keturunan, belum dapat anak keturunan, semoga segera mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Yang ingin mendapatkan jodoh dan pekerjaan, semoga mendapatkan apa yang dicari, yang bisa membahagiakan dunia dan akhirah. Ala hadziniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الفاتحة أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يحفظنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا ومن له تعلق بنا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها بطن وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل أذية بلية وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجه الكريم وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا أرزاقا كثيرة طيبة مباركا فيه بدون تعب المشقة ملطف العافية والسلامة بالتوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا جميعا عمرا طويلا في طاعته ولطف العافية ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد كل ذلك على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى منهج علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لي عشرة أضفي بهم نار الجحيم الحاضمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة وخديجة الكبرى التي هي للمعالي خاتمة وبعائشة ذات الجمال أم الكمال العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وببنت عمران أم عيسى لم تزال لراحمة وبآسيا من أصبحت من كل هول سالما وبحق جبريل الأمين على صحائف تامة هم خيرتي وذخيرتي في الحسر يوم الضمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها وكذاك في الدنيا إذا جاءت الخطوب القاسمة

yang mengalami kecelakaan dan sekarang sedang dirawat di ICU. Semoga Allah memberikan kesembuhan yang tiada penyakit setelahnya, sehat selama-lamanya, panjang umur dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Bagi yang berminat DVD bisa beli di depan. Kemudian yang berminat DVD malam hari ini, Jumat depan ada insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.